بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال وعنه رضي الله عنه قال wa'anhu lan sangking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika sayyidina Abu Hurairah laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izalun wa imma izalun laqad ra'aitu yaktine sungguh yaktine laqad ya'aitu yaktine teman-teman ningali sapa ingsun sungguh saya melihat sab'ina ing 70 min ahli sufati kang saking ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang yang berada di serambi Masjid Nabawi. Mereka enggak punya rumah, enggak punya keluarga, sehingga sama Rasulullah ditampung di sufah. Sufah ini ya serambi masjid. Makanya istilahnya ahli sufah. Dan itulah cikal bakal pesantren. Dan ahli sufah yang ada di Masjid Nabawi itu enggak punya kerjaan. Kerjaannya cuma belajar, ngaji sama Rasulullah. Itu aja kerjaannya. Belajar, belajar, belajar terus kepada Kanjeng Nabi. Ya enggak punya pekerjaan sama sekali, enggak punya. Laqad ra'aitu sab'ina min ahli sufah, termasuk ahli sufah tabliqi Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah sendiri itu min ahli sufah. Ma minhum rajulun, katanya Abu Hurairah, saya melihat 70 ahli sufah, 70 santri dari ahli sufah. Berarti ahli sufah itu tidak cuma 70, banyak memang, ratusan ahli sufah. Ma minhum orano iku sangking, ma minhum orano iku sangking sabaina rojulun utai wong lanang, rojulun utai wong lanang alaihi kang iku tetep ing atase rojul rida pun utawi rida, rida itu pakaian atas, selendang, rida pun utawi rida. Imma izarun onokalani, ay imma lahu izarun onokalani izar. Izar itu sarung, ya. Wa imma kisa'un lan ono kalani kisah. Kisah ya sama, pakaian bawah. Kodrobatu kan teman-teman mengikat sopo sabo'ina, mengikatkan sopo sabo'ina kang teman-teman mengikatkan sapa iku jenis sabaina ing di ing kisah fi ardakihim ing dalam biro-biro leheri sabaina. Saya melihat 70 ahli sufah, mereka itu enggak punya pakaian atas, yang mereka miliki cuma pakaian bawah, celana saja atau sarung saja atau kisah. Kisah itu bahasa Indonesia remong. Jadi kisah itu mereka ikatkan di nopo jenengi, di leher mereka. Famidha moko iku setengah saking kisah, kisah, kisah yang diikatkan ke leher, ma utawi kisah pakaian. Ya bluhu kang tumoko opoma nisfasa koini ing separune, nisfasa koini ing separune kentoluru. Wa min halan iku setengah saking kisah ma utawi pakaian ya bluhu kang tumeka apa ma al kabaini ing mata kaki loro ya bluhu kang tumeka apa ma al kabaini ing mata kaki loro wa yajma'uhu biyadihi karohiyata anturo awratu wa yajma'uhu mongko ngumpulno sapa wong wa yajma'uhu mongko ngumpulno ngumpulno itu menggabungkan sapa wong ing ing isa biyadihi kelawan tangane wong. Karo hiyata anta berdua krono takut yento tampak, krono takut yento tampak apa auratuhu apa auratuhu auratimu apa auratuhu auratimu rawahu riwayatakan ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Nah, riwayatakan ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi itu sahabat kanjeng Nabi Ashabus Suffah. Memang Ashabus Suffah itu kerjaannya ngaji, ibadah, ngaji, ibadah, ngaji. Itu kerjaannya apa ini Ashabus Suffah. Sehingga mereka tidak begitu mementingkan dunia. Ya, mereka tidak begitu mementingkan pekerjaan, tidak begitu mementingkan uang. Selain karena mereka waktu itu memang belum mempunyai keluarga. Belum punya anak dan istri. Waktu itu loh ya, waktu itu. Belum punya anak dan istri. Sehingga mereka fokus ngaji, mereka fokus belajar kepada Kanjeng Nabi, mereka fokus cari ilmu, dan karena itulah maklum kalau mereka tidak banyak punya uang. Sehingga pakaian saja cuma satu, tirakat. Ya, tirakat sebagai tirakat riyadhah. Riyadhah, makanya santri jadi ya harus tirakat riyadhah. Tidak usah mewah-mewah. Adanya, sepunyanya, jangan nuntut terlalu kepada orang tua, jangan minta keterlaluan pada orang tua, kasihan, cari uang sulit, ya uang kalian tidak makan saja, kasih yang diterima, kalau enggak, ya wis, yang penting kewajibannya sudah dibayar semua, beres, gitu ya, tidak perlu terlalu sepatu, ya sepunyanya saja. Jangan mewah-mewah, buat apa sih? Pakaian ya sepantasnya saja, ya. Jangan mewah-mewah, jangan yang mahal-mahal. Usah beli pakaian aja yang harganya 200. Celana dalam aja yang harganya 500. Celana dalam aja 10.000 tiga cukup. Iya. Ya. Jangan terlalu mahal-mahal. Kasihan orang tua. HP gak punya, ya gak usah ngemis ke orang tua, ya. Buat apa sih gitu, gak ngaji. Faya jema'ul biyati, ya itu santri Ashabus Suffah dulu, mereka tidak mau ngurusi dunia karena memang fokus ngaji, itu istilahnya. Gak masalah. Dan memang, apa namanya, ngaji itu kesuksesan harus benar-benar diiringi dengan himmah yang tinggi untuk memperoleh ilmu. Ya. Ilmu tidak akan memberikan kepada kalian sebagiannya sebelum kalian memberikan diri kalian keseluruhannya kepada ilmu. Jadi sebagian ilmu tidak akan diberikan kepada kalian oleh ilmu kecuali kalian berikan seluruh kalian jiwa raganya untuk ilmu, baru itu dikasih sebagian belum seluruhnya. Itu kalau jiwa raganya mulai pagi sampai pagi lagi untuk ilmu, baru dikasih sebagian, gak dikasih seluruhnya. Nah, kalau gak ada kefokus untuk ilmu, ya sulit mau jadi orang alim. Kalau mamin hum rajulun alihi ridahu imma izarun wa imma kisahu. Kalau ngaji belum waktunya sampai yang tampil, belum waktunya tampil ke sana, tampil ke sana, belum waktunya nanti, ya yeah, nanti dulu. Sekarang fokus ngaji saja, nggak usah, ya misalnya kodaman, bukan berarti anu ya. Kalau bisa itu diminimalisir, jangan terlalu banyak karena ini ganggu ngaji. Sampian sekarang itu pendem dulu wujudnya. Dipendam dulu istilahnya itu. Ya, ditutupi dulu. Kalau buah itu dibungkus dulu. Ya, dibungkus dulu. Kalau buah enggak dibungkus, bisa-bisa dimakan apa itu kelelawar itu ya. Nah, codot itu. Ya, santri yang ngono nek gak ditutupi dipangan yo. Sret kalong-kalong ilmune ora akeh. Ru ampile adirian sah. Wah. Langsung dipek mantu. Ya wis sak mono wis ilmune. Kalau tadi ku jenengi dicokot kalau lawan. Kalau tadi, makanya aja kesusu sih, dipendem sih. Jangan tampilkan dirimu dulu, nanti kalau sudah waktunya akan tampil diri. Wis alim. Jadi jangan wah enak ibu yo rono. Aja mikir sing enak nih. Saya kira sing dipikir sing gak enak. Mereka nih waktu nih ngaji tuh mikir sing gak enak. Tirakat semua orang itu dia harus punya iman. Curhat, begini turun kamar, singkat turu ibu nek nengang keringan kalau nong WC, ibu dok, kalau nek apa ya, rata kesir, nek ngaji pasti kesir, jadi kalau bawin humro julun, jadi asam sufa itu tipenya santri, itu tipe santri asam, demikian santri. Tidak punya uang, maklum lah wong memang santri itu enggak apa, enggak kerja. Maklum kan ya, cuma cukup enggak? Cukup, pasti cukup santri. Allah yang cukupi kok. Santri itu mesti ngaji, karena itu jangan dituntut lah santri itu kok harus jadi pengawas keuangan. Santri kok harus jadi pegawai, apa namanya, perpajakan, umpama. Santri kok dituntut harus menjadi apa namanya pegawai bea cukai, oh santri bea cukai, cukai haram jadi santri, Itu cara kita puning enggak oleh kita narik bea cukai. Ya semacam itu. Santri kok enggak ada santri yang jadi manajer perusahaan ini, enggak santri enggak kepingin jadi manajer. Nek sakit ya buat nopo-nopo santri itu fokusnya apa? Ngaji lah itu. Tapi cara santri mau ngaji dan juga memperdalami manajemen, tidak masalah. Yang penting tugas utamanya terlaksana, gitu, tidak masalah. Sehingga ketika ada sebagian masyarakat yang mengkritik, apa itu si kiai katanya, kiai tidak, coba lihat kiai itu cuma bisa ngomong. Tidak ada si kiai itu yang jadi ini, jadi direktur ini, ada kan kiai yang jadi ini jadi apa namanya pegawai ini. Ya, mau fokusnya kiai nggak jadi pegawai, fokusnya kiai itu noto umat kan ya toh, noto akhlak kan ya gitu. Ya, itu fokusnya. Kalau kiai mulai dulu fokusnya ingin jadi direktur ya jadi direktur. Wong kiai itu etosnya tinggi, gitu ya. Kalau mau ingin jadi apa itu tenanan gitu loh. Orang mek ngomong tok, orang sukses itu pasti punya keinginan kuat, pasti punya prinsip, berani meninggalkan kesenangan demi kesuksesan tersebut. Dan itu semua begitu orang sukses, semua gitu semua. Kalau itu asabu sufah, mereka kepingin golek ilmu tenanan wis, gak peduli dunia, mereka cuma punya satu pakaian itu pun yang menutupi anggota yang bawah. Kalau kan diikatkan ke atas begini ya kisahnya ini, pakaian yang bawah diikatkan ke atas. Kalau diikat ke atas kadang pakaiannya yang bawah sampai ke betis, kadang sampai ke apa ini kedua mata kaki. Dan supaya tidak kelihatan auratnya mereka memegangi sarungnya kayak santri, kayak ketok sarungnya dan kayak ketok apa jenengi nek ono angin banter, kayak ketok aurate sarungnya dipegangi ya. Itu karena mereka waktu itu nggak punya apa-apa. Dan sekarang enak pakai celana, gitu. Gak usah pakai megang-megang. Pakai celana ya enak, nggak apa-apa. Nggak haram pakai celana, nggak masalah. Ya, silahkan pakai celana. Faminha tapi ojo sih ngapret-ngapret. Ya, ngapret itu makruh nanti hukumnya. Kalau ngapret teman sampai menonjol-menonjol kelihatan itu. Lana wedok hukumnya, iso-iso haram nanti. Ya, nek pas sholat hukumnya makruh. Kalau di luar sholat, kalau sampai menonjolkan yang menonjol, nah itu hukumnya apa? Makruh. Ya enak pakai sarung, yang menonjol nggak akan kelihatan. Ya toh? Kalau faminha ma yabduhu niswasa koini. Nah itu. Rawahu riwayatakan ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Qala wa anhu lan saking Abu Hurairah qala ngendika sinten Abu Hurairah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya utawi dunya iku sijenul mukmini penjarane wong mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafiri lan surgane orang kafir. Wa jannatul kafiri lan surganya orang kafir. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Sapa muslimun nggih, sapa muslimun Imam Muslim. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Bisa penjara gimana? Dilihat dibandingkan dengan apa nanti yang diperoleh oleh orang mukmin di akhirat. Maka dunia ini ibaratnya penjara. Ya enggak? Kalau nanti kita di akhirat sembarang apapun boleh. Apapun itu, enggak ada yang halal. Enggak ada yang haram. Bahkan arak-arak, homer-homer dihukumi halal. Maka dari itu, STT sekarang nyantai wae. Ya. Sekarang kita itu ada di penjara. Tidak bebas, sebebas-bebasnya. Seperti orang yang ada di luar penjara. Maka aturan ketat kalau dalam penjara. Enggak boleh bawa HP. Ya jelas itu. Ya, boleh enggak di penjara bawa HP? Enggak ada. Enggak bawa laptop, enggak boleh. Mau ini enggak boleh, mau itu enggak boleh. Ya, ketemu istri saja enggak boleh. Ya, pacaran juga enggak boleh. Kayak repot. Enggak oleh. Nah ini merupakan benar-benar ya, adunya si jenur mukmin penjara tenang. Kita di dunia ini perjalanan kita dibatasi oleh syariat, ya kan? Nah itu. Surga bagi orang kafir, ya benar surga bagi orang kafir. Orang kafir yang begitu bebas melakukan apapun ya, senangan dilakukan harta banyak, mau istri 50 bisa. Atau gak beristri tapi melakukan hubungan suami istri ya bisa mereka, ya kan? Tanpa ada batasan norma agama ada aja. Kesenangan mereka di dunia itu dibandingkan dengan nanti siksa yang diterima di akhirat itu bagaikan surga sekarang, surga bagi mereka. Bahkan walaupun seandainya orang kafir itu kesulitan ekonomi, itu dibandingkan dengan kesulitan nanti di akhirat, itu tetap dianggap sebagai surga bagi orang kafir. Karena siksaan di akhirat itu lebih pedih daripada kesulitan yang ada di dunia. Ya. Dan inilah jawaban yang disampaikan oleh siapa namanya, Syekh Sahal As-Sa'luki, seorang ahli fakih, ahli fikih, juga merupakan orang yang alim, dia ahli fikih juga merupakan orang yang punya kekayaan yang sangat banyak. Jadi kiai ya sugih. Kiai sugih. Suatu saat beliau itu jalan-jalan. Jalan-jalan dengan diiringi orang banyak sekali. Beliau naik kuda yang begitu bagus, pakaiannya juga bagus. Setelah itu, saat perjalanan yang diiringi orang banyak. Kalau jalan diiringi orang banyak, dia mulia enggak? Mulia. Lalu ketemu seorang Yahudi. Orang Yahudi yang memakai pakaian yang serba kotor, pakaian yang serba tidak mewah. Pokok pakaian yang menunjukkan kalau dia itu kesulitan di dunia. Kesulitan ekonomi kan tampak ya. Dari pakaian orang itu tampak kalau dia itu enggak begitu subur perekonomiannya, kelihatan kan ya. Lah itu. Maka itu bertemu Syekh Sa'luki tadi dengan satu orang Yahudi. Lalu si Yahudi mengatakan begini, ente itu orang-orang mukmin mengatakan bahwa ad-dunya sijnun mukmin wa jannatul kafir. Kalian mengatakan bahwa, katanya Yahudi, dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Tapi coba lihat, ente pakai pakaian mewah. Ente sebagai kepala mewah juga sebagai tokoh masyarakat. Kendaraan yang ente pakai, yang ente naiki juga mewah. Sedangkan saya, katanya berada di surga, tapi saya jalan kaki. Pakaian saya jelek, perekonomian saya sulit. Ini bagaimana? secara spontan saya mengatakan begini. Kenikmatan yang kami punya di dunia ini, pakaian mewah, mobil juga mewah, ya, rumah juga mewah. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini, yang kami rasakan di dunia ini, kalau saya bandingkan dengan nanti nikmat Allah di akhirat, itu bagaikan penjara. Karena nikmat Allah di akhirat tidak ada batasnya, tapi kalau kita di sini masih ada batasnya. Mungkin kalau punya rumah mewah, tidak mungkin rumahnya itu sampai sebesar-besarnya, tidak bisa. Ya kan? Maka dinisbatkan kenikmatan dunia yang kami miliki dengan kenikmatan akhirat itu bagaikan penjara. Itu katanya saya. Dunia ini bagaikan penjara. Tapi ente, sekarang ini pakaian jelek. Enggak punya kendaraan. Ekonomi sulit. Cari uang sulit. Ini kesulitan di dunia katanya saya. Seologi. Dibanding dengan nanti siksa inti di akhirat, ini bagaikan surga sudah. Belum apa-apanya ini. Untung ente saya dikarenakan untuk karena Allah Ta'ala. Engkau dengan akhirat. Sangat kesulitan ente. Karena itulah kesulitan ente di dunia dinisbatkan. Kesulitan di akhirat bagaikan surga. Karena enggak ada apa-apanya kesulitan di dunia itu. Wah, cerdas banget saya. Iya, jadi butuh cerdas. Ini ada apa-apa langsung tes tanggal. Rawahu Muslim. Kala wa'an ibni Umar lansangi ibnu Umar. Ya toh, nah dari sini yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu sebenarnya begini. Kalau dunia itu merupakan penjara bagi orang mukmin, maka sangat layak bagi orang mukmin itu tidak menjadikan dunia itu sebagai tempat untuk mencari kenikmatan. Sampai lihat orang di penjara itu kepinginnya segera keluar enggak ya? Karena mereka di sana tidak bisa memperoleh kenikmatan. Dan kenikmatannya itu ketika nanti mereka keluar dari penjara. Mukmin juga sama. Kenikmatan diperoleh ketika nanti keluar dari dunia. Kenikmatan sesungguhnya. Qala wa an ibnu Umar lan saking ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Ketika sapa ibnu Umar akhadha memegang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayah ya. Biman kibaya kelawan pundak Nurul Insul. Kaya Nabi memegang dua pundakku. Bagaulah mengintikau sitan kanjeng Nabi kun fit dunya ka'annaka gharibun awa'a birusabilin. Kun ono sopo siro. Kun ono sopo siro. Kun ono sopo siro fit dunya ing dalam dunya. Ka'annaka kaya-kaya siro iku gharibun. Iku horibun wong kang gharib wong sing gharib wong sing asing. Iku horibun iku wong kang asing. Asing. Orang asing. Awa biru sabilin uta wong kang menempuh jalan. Awa biru sabilin uta wong kang menempuh jalan. Kanjeng Nabi ingin memasukkan keterangan yang begitu penting. Ilmu yang begitu penting kepada Abdullah bin Umar. Sehingga sebelum Kanjeng Nabi memberikan ilmu itu, beliau berusaha untuk menarik perhatian Abdullah bin Umar. Menarik fokus pikiran Abdullah bin Umar. Yaitu dengan cara memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Abdullah, fokus dengan Rasulullah. Tapi kalau saya cuma ngomong selamat, itu pikirannya nungdindi. Kerungu tapi, nah ini. Tapi kalau sudah pegang, mat, nah fokus sudah. Iya dah, mat, Abdullah, dicerisin dan Kanjeng Nabi. Ini fokus sudah pikirannya. Terhadap apa yang akan disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ini pintar Kanjeng Nabi. Ya. Pintarnya Kanjeng Nabi, hebatnya Kanjeng Nabi di dalam menarik perhatian santri ini. Menarik fokus santri. Abdullah dipegang. Kun dunya ka'annaka gharibun. Ini pesan yang begitu kuat melekat nanti di hati Abdullah. Karena apa? Karena sebelumnya Kanjeng Nabi sudah menarik perhatian beliau. Fokusnya ditarik kepada ucapan Kanjeng Nabi. Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing. Artinya orang yang akan kembali pada tanah airnya sendiri. Ya, sampai di sini, ya toh, dianggap sebagai orang asing. Nanti semuanya akan kembali lagi ke rumah. Menyebarkan ilmunya masing-masing. Ya. membawa ilmunya masing-masing dari pondok sini ke rumah. Ya, seperti itu. Atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Pikirannya kalau orang menempuh perjalanan itu tidak akan membawa hal-hal yang berat. Iya enggak? Sama pikir coba. Kalau mau kemana-mana ke perjalanan, enggak mau sama membawa perkara yang berat. Inginnya simple. Yang penting cukup untuk perjalanan. Iya kan? Nah, itulah. Kita di dunia simple saja. Yang penting cukup untuk dibuat ibadah. Cukup untuk dibuat ini, cukup untuk dibuat menghadap kepada Allah Ta'ala, masalah dunia, beres. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita itu selamat dan akhirat. Nah, ini pinteri kanji Nabi, sebelum dawuh pun fit dunya ka'anaka kharibun, itu memegang bunda Abdullah bin Umar. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, iku ya kulo ngendika sapa Ibnu Umar. Lah ni Abdullah Umar berkat dawuh kanji Nabi, beliau dawuh ngeten. Ida amsaita ing dalam nalikane sore-sorean sapa sira. Ida amsaita ing dalam nalikane sore-sorean sapa sira, fala tantazir mongko aja menunggu sapa sira. Fala tantazir mongko aja menunggu sapa sira asbaha ing pagi. Fala tantazir mongko aja menunggu sapa sira asbaha ing pagi. Wa ida asbahta lan ing dalam nalikane isu-isuan sapa sira. Fala tantazir moko aja nunggu sapa sira almasa ing sore. Ketika berada di sore hari jangan nunggu pagi. Ketika berada di pagi hari jangan nunggu sore. Untuk melakukan kebaikan jangan ditaswif. Jangan ditunda-tunda. Tidak akan pernah dilaksanakan. Gitu. Kalau ditunda-tunda, kapan mau kita lakukan kalau tidak sekarang? Kalau tidak dipaksa, kalau tidak ditekan diri kita tidak akan pernah melakukan kebaikan. Itu bisa sampai lihat. Ya, kalau enggak ditekan, enggak akan bisa melakukan kebaikan. Jadi tekan sendiri, enggak usah menunggu pengurus untuk menekan. Jangan. Tekan diri kita sendiri. Ya, sadarkan diri kalian sendiri. Pagi hari jangan nunggu subuh. Wah, besok ada waktu. Sebelum subuh, nah, kita ada waktu untuk nambah hafalan. Ya. Kita sekarang nyantai saja, main catur saja atau sepak bola saja atau apa saja. Besok sebelum subuh keturun. Ya. Mari ngono ditakon itu kok kasetor. Dereng dados, selo kadi dados-dados lho wajane. Jadi jangan nunggu kalau sekarang ada waktu wis dadekno saiki. Nek iso tinggal nyantai, lah kan ngoten. Nek iso ya ora nyantai terus. Kalau ada asbah tafalatan dan diri masa, jangan tunggu sore. Bisa sekarang buat apa besok? Wahud min sihatika lima rotika. Wahud lan mengambil sopo siro. Min sihatika saking sehat siro. Lima rotika krono loro siro. Untuk sakitmu. Ambillah masa sehatmu. Untuk masa sakitmu. Pumpung sekarang sehat, perbanyak terus, perbanyak ngaji, perbanyak belajar. Karena kalau orang sakit, malas. Apa mene nambah, mungkir saya malas. Kok nambah kan, ya kan? Maka dari itu, gunakan waktu sehat ini sebaik-baiknya. Kata nanti gak akan bisa nambah ketika sakit. Wa min hayatika lan saking sakit, saking urip siro limautika. Untuk mati kamu, dari masa hidup kamu, gunakanlah untuk masa mati. Rawah meriwayatkan ing hadis ing dawuh Imam Sopo Ibnu Umar Sopo Al Bukhari Imam Bukhari. Kalu ngendika sopo ulama fisarhi hadal hadis, fisarhi hadal hadis ing dalam penjelasan ikilah hadis. Ngendika keten makna utai makna ni hadal hadis. Iku latarkan hadis ni hadis dawuh kanjeng Nabi kun fit dunya ka annaka qaribun aw abiru sabil. Latarkan ojo condong sopo siro. Latarkan ojo condong sopo siro ila dunia marmiyo. Wala tatakhidha watonan. Wala tatakhidha. Lan ojo dati no sopo siro ing dunyo. Wala tatakhidha. Lan ojo dati no sopo siro ing dunyo. Watonan ing tanah air. Watonan ing tanah air. Itu artinya kun fit dunya ka'annaka khoribun. Jangan condong pada dunia. Jangan jadikan dunia ini tempat tinggal kalian selamanya. Jangan. Wala tuhaddits nafsaka wala tuhaddits lan ojo ngomongi sapa sira. Nafsaka ing awak dhewe sira. Ditulil baqoi kelawan dawane tetep, dawane singgah. Ditulil baqoi kelawan dawane tetap, tetap dia ing dalam dunia. Jangan kalian mengatakan, wah santai saja, kalian masih lama di dunia ini. Jangan gitu. Karena itu tulul baqoi, tulul amal itu menyebabkan orang sulit beramal. Jadi tulul amal menyebabkan orang sulit amal. Gitu. Terlalu panjang angan-angan menyebabkan sulitnya orang melakukan pekerjaan. Ya karena dia taswif nanti. Wah, saya masih umur 17, saya masih 18, 19, santai saja. Nanti ketika umur 50, saya akan parah. Umur selawai mati. Loh, ya kan sopo ngerti. Wah, nyantai, saya masih muda. Nanti kalau sudah umur 40, kita mau diam. Kalau enggak mulai sekarang diamnya, enggak dicecil, itu sulit loh ya. Tenang itu, sulit. Apalagi kalau sudah tua, terbiasa nyantai. Maka nanti tua ya malah nyantai terus. Kalau mulai muda sudah terbiasa sulit melakukan ibadah, tidak usah, maka nanti waktu tua kata nyantai-nyantai itu enggak enak. Enggak ibadah itu enggak enak. Coba kalau kalian lihat orang tua kadang di desa-desa. Kalau orang tua orang ini mulai muda sudah terbiasa ke sawah. Kalau enggak mau ke sawah, kalau tua enggak ke sawah. Bingung enggak dia? Bingung, kepinginnya ke ladang terus, ya kan? Itu gimana-mana gitu. Kalau mulai kecil dia biasa nyapu-nyapu. Sudah tua renta sama anaknya dikatakan sudah bu, sudah pandai usah nyapu, biasa yang nyapu. Dia tidak akan mau. Maunya nopo, nyapu terus. Dan itu dimana-mana gitu. Dimana-mana. Karena apa? Kebiasaan. Maka mulai sekarang harus kita membuat kebiasaan. Biasa ngaji, nanti kalau tua sakit pun kalau nggak ngaji itu nggak enak rasanya. Pokoknya butuh ngaji. Walaupun sidik-sidik, yang penting ngaji. Ya itu karena kebiasaan. Alhamdulillah itu dikaya kebiasaan Nabi sama Allah Ta'ala. Ya, yang repot itu, biasanya ngumpi. Ngumpi arah. Kata mati nih, gak ngumpi kayak so mati. Wah, repot nih. Umpama gitu kan. Wah. Kata mati yang dikepingin ini adalah ngoten ini. Ya memang. Orang itu biasanya mati sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di dunia. Hati-hatilah. Kalau wala bil itina ibiha. Wala bil itina ilan ora perhatian. Jadi la tuhadis nafsaka bil itina biha. Bil itina ikelawan perhatian biha kelawan dunia. Bisa aja sampai perhatian. Udah ketika sampean afiru sabilin. Sebagai orang yang dalam perjalanan. Mana mungkin sama akan membawa beban yang begitu berat. Walaupun di situ banyak sekali barang yang sebenarnya sampean inginkan. Tapi sampean enggak mungkin untuk membawa semuanya. Pasti akal logis sampean mengatakan bahwa yang paling penting. Iya enggak? Itu akal logis. Mengatakan demikian. Bahwa yang paling penting. Walaupun semuanya sampean anggap, waduh ini butuh KB ini. Tapi ternyata badan kita, kendaraan kita enggak bisa memuat semuanya. Maka pilihlah yang paling penting. Wala bil itina ibiha wala tata'allaq binha illa bima yata'allaq bihil ghurib wala tata'allaq lan kojo berhubungan sapa sira minha saking dunya illa bima kecuali kelawan perkara yata'allaq kang berhubungan bi kelawan ma yata'allaq kang berhubungan bi kelawan ma sapa al ghurib sapa wong kang sapa al ghurib wong kang asing fi ghairi wadanihi ing dalam saliyane tanah aire al-kharib fi ghairi wadanihi ing dalam saliyane tanah aire al-kharib fi ghairi wadanihi ing dalam saliyane tanah aire al-kharib wala tashtagil fiha wala tashtagil lan ojo sibuk sapa sira ojo disibukkan sapa sira ojo tersibukkan tashtagil tersibukkan mana wala tashtagil lan ojo tersibukkan sapa sira fiha ing dalam dunya bima kelawan perkara la yastagilu kang ora tersibukkan. La yastagilu kang ora tersibukkan di kelawan masuk ala horibu wong kang mengembara wong sing asing. Alladhi yuridu kang menginginkan sopo al-gharib. Alladhi yuridu kang menginginkan sopo al-gharib adzahaba ing pulang. Pulang ila ahlihi marang keluarganya al-gharib. Ila ahlihi marang keluarganya al-gharib. Ya wis lah. Jadi jangan tersibukkan di dunia ini kecuali dengan sesuatu yang orang mengembara itu disibukkan dengannya ketika dia ingin kembali pada keluarganya. Ya. Membawa bekal untuk keluarga semampunya, tidak terlalu banyak. Pokoknya kuat dikawo untuk kepentingan keluarga. Wa billahi taufiq. Wa an Abil Abbas rubani Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ya atko soporo julun sopong lanang ilan nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fakala mukong diko soporo jul diko ngeten ya rasulullah dullani dulluni kan ya dullani nuduhno sinten panjang ingsun ya rasulullah tunjukkan saya ala amalin terhadap amal ingatasi amal ida amil tuhu kang ing dalem nalikani ngelakoni sopo ing sun ing amal ahabani mongko seneng ing sun ahabani mongko seneng ing sun sopo anasi menungso ahabani mongko ahabani moko seneng ing ingsun sinten Allah Allah. Wa ahabani lan seneng ing ingsun sapa annas manungsa. Wa niki sing dikepengin wong kabeh ya dicintai Allah, dicintai manusia. Ya. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya amal. Jika saya melakukan amal itu, maka saya dicintai Allah dan dicintai orang-orang. Semua ingin dicintai kan ya. Sampeyan ingin dicintai siapapun. Supaya dakwahnya mudah. Kalau dicintai kan enak. Di masyarakat semua condong ke jenengan. Dan kan enak dakwahnya. Itu dicintai masyarakat namanya. Maka dia kepingin dicintai Allah dan dicintai masyarakat. Apa saran? Apa amalan nih? Dan dicintai wong akeh. Coro kepingin jago jadi bupati langsung kepilih. Mereka ini dicintai masyarakat. Ini jago gubernur langsung kepilih. Mutlak sudah 100% milih dia semua. Oh jadi presiden jadi, apalagi di PR jadi kabeh. Karena apa? Dicintai Allah dan dicintai masyarakat, semua cinta dia. Minta apapun dikasih sama masyarakat. Fagola ini resepnya, ini amalan ini. Fagola mengkongsi kesetan kanjeng Nabi izhad fit dunia. Zuhuto sopo siro, bencio sopo siro fit dunia. Fit dunia kepada dunia. Bencilah engkau kepada dunia. Yuhibbaka Allah. Yuhibbaka moko mencintai ing sira sinten Allah apa. Bencilah dunia, pasti Allah mencintai ente. Wazhat lan benci sapa sira. Benci itu meninggalkan. Fima terhadap perkara. Aidan nasi kang ing dalam sandinge manungsa. Aidan nasi kang ing dalam sandinge manungsa. Yuhibbaka mongko mencintai ing siro. Yuhibbaka mongko mencintai ing siro sopa anasu manusia. Nah ini resepnya kata kanjeng Nabi. Supaya kamu dicintai Allah, supaya kamu dicintai masyarakat, ini resepnya. Apa resepnya? Benci dunia. Dicintai Allah. Benci terhadap apa yang dimiliki masyarakat. Tidak menyukai apa yang disukai masyarakat, tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, pasti ente dicintai masyarakat karena tidak ada masyarakat yang benci sama ente. Orang membenci orang lain, iri sama orang lain karena dia merasa orang lain itu sebagai saingannya. Ya toh, contoh begini. Ini sekarang selamat membuka toko, ya, membuka toko selama, ya mas, punya toko nanti yo. Pokoknya besar. Seluruh orang Palembang belanjanya ke Slamet. Wes. Misalnya, Palembang kok. Datang ini Tamrin. Buka toko juga. Ya. Semua pelanggannya Slamet disedot oleh Tamrin. Kira-kira marah gak Tamrin? Siapa namanya Slamet? Marah pada Tamrin. Karena apa? Tamrin suka apa yang dimiliki oleh Slamet. Sehingga ini Slamet mengatakan Tamrin sebagai saingan saya, rival saya. Wah, jadi musuhan terpendam sudah. Oh, iya kan gak? Rebutan apa? Pelanggan. Iya kan? Telkomsel, Mengkaruh, Citoe, Indomaret, kok Indomaret, investasi, itu, ini, rebutan ini, rebutan, pelanggan, ya kan, saling serang, nanti ada, ya terus kalau ada apa namanya promosi iklannya, umpamanya iklannya nggak sehat, ya kan, nah itu kemungkinan besar semacam itu karena apa? Si Telkomsel suka kepingin yang dimiliki Indosat kepingin yang dimiliki Telkomsel. Coba kalau Indosat nggak mau yang ada di Telkomsel, menggarap yang lainnya, pasti ini damai. Ya. Nggak ada persaingan. Menganggap adanya rivalitas, itu kalau yang diinginkan satu. Ya kan? Yang diinginkan satu baru ada persaingan ini. Iso-iso menjurus kepada permusuhan. Ya semacam itulah ya. Tapi kalau kita enggak cinta apa yang diinginkan masyarakat, maka masyarakat senang semua pada kita. Oh itu tenanan itu, enggak kepingin ini, enggak pengin itu loh. Waten itu. Sungguh ini. Pilih aja dia, karena dia itu enggak senang dunyo. Kayak kira korupsi, loh itu. Kayak kira menghabiskan anggaran apa namanya negara. Loh, kayak kira ini. Maka masyarakat senang, wis itu aja yang dipilih. Makmur kabeh kok. Lho ngoten niku ya. Kalau Ali Nu'man bin Bashir ya haditsun hasanun. Utawi iki hadis iku haditsun hadits hasanun kan hasan rawahu Ibnu Majah. Karena itu kadang Kanjeng Nabi tidak memberikan apa pangkat kedudukan kepada orang yang meminta kadang. Karena apa? Karena kalau meminta itu suka. Kalau suka lah ini ada sesuatu kenapa dia kok suka? Kalau dia enggak minta dikasih atau gak mau dikasih, wah ini biasanya memang bisa sungguh-sungguh nanti karena dia gak mau dikasih maka dia akan tenanan apa namanya memikul beban berat itu. Rawahu ngriwayataken ing hadis saka Ibnu Majah wa ghairuhu lan yani Ibnu Majah di asanida kelawan biro prasana hasanat ingkang bagus wa ni Nu'man bin Bashir lan sangi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man niki sahabat Bashir ya sahabat. Kala ngendika sinten Nu'man zakara nutur sapa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma ing perkara asoba kang menimpa kang asoba nasu ya anasu ya. Asoba kang menghasilkan ing ma sapa anasu menungso. Asoba kang menghasilkan sing memperoleh ing masopo anasu menungso minat dunia saking dunia. Ya suatu saat Sayyidina Umar menjelaskan tentang dunia yang saat itu banyak diperoleh orang-orang. Bakala moko ngendika sinten Sayyidina Umar lokot roa itu. Lokot roa itu. Jadi asalnya itu zaman sahabat Kanjeng Nabi dan sahabat begitu sangat kesulitan masalah perekonomian. Ya maklum ya, apalagi pada saat melakukan apa namanya hijrah ke Madinah. Ya maklum kalau sangat sulit. Bala dan apalagi dulu awal-awal Islam Kanjeng Nabi pernah mengalami embargo ekonomi oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga ya sangat malu kalau setelah itu sahabat dan Kanjeng Nabi mengalami kesulitan perekonomian itu sangat malu sekali. Tapi setelah itu setelah terjadi penaklukan Gus khususnya ketika Kanjeng Nabi sudah meninggal dunia, melakukan nama Sayyidina Umar, maka banyak sekali upeti, banyak sekali apa namanya harta rampasan perang yang diperoleh oleh umat Islam, sehingga banyak sekali nanti harta yang diperoleh sehingga orang Islam tidak yang kaya, dan itu dinikmati ternyata oleh generasi setelah Kanjeng. Biasanya begitu. Yang sulit itu yang merintis, yang terkosong itu yang merintis. Ya anak cucunya tinggal menikmati, biasanya tinggal menikmati saja. Yang merintis itu sulit. Ya anak cucu tinggal teruskan, semuanya sudah tertata dengan enak, tanpa cari-cari apa. Yang awal sulit gunung tirakat, anak cucunya nggak pernah tirakat. Yang tirakat itu orang tua biasanya, ya dong. Karena sudah, karena apa? Karena ada tujuan. Anak cucu sudah melihat ini sukses semua, nggak perlu tirakat sudah sukses, sehingga nggak tirakat itu karena Allah alam ya. Ya, kayak Nabi demikianlah, demikian. Tapi masa yang paling baik adalah masa ini, kayaknya. Kalau, anu bahasa Renjoleno, kamu bisa. Itu masa terbaik adalah masa Kanjeng Nabi. Dan itu tidak bisa dipungkiri, masa terbaik adalah masa Kanjeng Nabi. Walaupun secara ekonomi untuk awal-awal Kanjeng Nabi benar-benar mengalami kesulitan. Dan itu pilihan memang, pilihan Rasulullah. Pilihan hidup sulit, itu Rasulullah milih hidup sulit. Kalau mau Kanjeng Nabi sekaya. Dan Kanjeng Nabi ngerti, kalau kaya nanti orang-orang tidak akan bisa fokus terhadap agama. Dan juga biasanya, orang fokus kepada agama kalau ya, yang saya lihat itu daerahnya itu daerah minus misalnya, ya kan? Orang Yaman itu banyak walinya karena tandus di sana, banyak walinya. Indonesia walinya impor, iya. Wali-wali itu dari luar negeri, awalnya loh ya, awalnya wali banyak yang dari luar negeri. Hanya dari Yaman, impor untuk mendidik orang-orang Indonesia, baru setelah itu banyak benar-benar wali yang murni Indonesia, tidak ada keturunan dari luar negeri. Tapi kebanyakan itu keturunan, kebanyakan itu punya darah keturunan dari luar negeri. Yang nggak punya ya ada sih, yang murni wong Jawa, Indonesia murni banyak. Di Kalimantan saja. Yang paling banyak menurunkan poro kiai adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya kan? Semua kiai di sana turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapa Syekh Muhammad Arsyad? Atasnya Al-Idrus beliau. Al-Idrus. Berarti kalau Al-Idrus habaib mana? Apa impor enggak itu? Impor India terus-terusan. India kebanyakan asalnya dari Yaman nanti. Itu urut-urutannya. Demikian. Jadi impor. Guru Zaini, Guru Ije itu ya keturunan. Itu kalau nggak putus, itu berarti keturunannya apa ya? Guru Ije Zaini, Martapura ya. Atau yang terkenal sekarang, Guru Sekumpul. Karena tempatnya di Sekumpul. Ya. Kalau itu. Ya, Indonesia impor walinya. Lah, Yaman yang begitu sulit perekonomian, maka masyarakat untuk memperoleh kenikmatan, ya kebanyakan memilih kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena gangguannya enggak begitu banyak. Tapi kalau kaya raya, gangguan untuk menuju Allah taala ini sulit. Apa namanya? Banyak sekali sehingga sulit untuk menuju Allah. Karena apa? Dia sudah merasakan kenikmatan sih. Dengan anggapan badan kasarnya dunia ini sudah nikmat, maka dia tidak perlu untuk melakukan kenikmatan yang sifatnya apa kejiwaannya tidak perlu, itu kata mereka. Faqala laqad ra'aitu mongko ngendika sapa Umar laqad ra'aitu yaktine teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggali ya dulu hale sedino-dino ya belu sedino-dino sinten Kanjeng Nabi sehari penuh al-yauma. Al-yauma ing dalam dino iku yaltawi. Kala iku yaltawi. Iku yaltawi, iku sulit sinten Kanjeng Nabi. Artine iku yaltawi iku sulit sinten Kanjeng Nabi. Perutnya itu terlilit. Terlilit maknanya kesulitan. Kesulitan berarti tidak punya makanan. Ma yajidu orang nemu sinten Kanjeng Nabi minat dakoli sangking kurma jelek, kurma yang jelek, minat dakoli sangking kurma jelek, ma ing berkoro. Ia melakukan ngebeti, memenuhi sinten Kanjeng Nabi di kelawan ma batenaku ing peruti Kanjeng Nabi. Jadi sehari penuh Kanjeng Nabi perutnya terlilit, kesulitan, karena beliau tidak menemukan kurma yang jelek pun untuk dimasukkan ke dalam mulut beliau. Ini sehari penuh. Kanjeng Nabi tidak menemukan kurma, walaupun kurma itu kurma yang jelek. Tidak menemukan. Kalau kita, Masya Allah, enak HP mangan ya, tinggal ngambil, kurang ya tinggal golek. Ya, teman-teman. Tinggal ngambil, kurang entah, ya tinggal boleh beli kafe, enak kafe. Tapi syukuri tetap kurang. Tidak sama dengan Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi serba kesulitan, tapi syukurnya luar biasa. Sebagai tanda syukur Kanjeng Nabi sholat malam, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Rawahu liwayatakan ingat di sopoh muslim dan imam muslim. At-taqalu delafat taqal iku bifathidali kelawan fathidal. Al-muhmalat ikan dikosongo saking titik wal-ofilan fathaikof rodi utamri iku ele ikurmo. Rodi utamri iku ele ikurmo. Kurmo yang jelek itu namanya dakol. Wa'ana Aisyah radhiyallahu anha.